Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah, yang mana kita akan memasuki masalah ke-100, ya. Alhamdulillah, meskipun ya dalam keadaan seperti ini ta'lim tidak bisa dilakukan secara langsung, akan tapi harus melalui online dan semisalnya, alhamdulillah kita masih bisa terus ya melaksanakan atau melanjutkan bacaan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah ini. Bahkan ya kita hampir atau telah menyelesaikan hampir dari 2/3-nya. 2/3-nya telah kita selesaikan, telah kita baca, dan ini maksudnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana majlis ilmu tetap bisa dilaksanakan meskipun di tengah-tengah keadaan seperti ini. Dan ini termasuk dari hal yang positif dari sebuah teknologi, ya, di mana ya kalau zaman dahulu mungkin tidak bisa ngumpul maka sulit untuk mengambil ilmu. Adapun sekarang meskipun tidak boleh ngumpul, tidak bisa datang langsung, tetap majlis ilmu bisa dilaksanakan, ya. Dan hendaknya hal seperti ini menjadikan kita semakin semangat untuk belajar, ya. Di zaman sekarang sulit kita untuk mendapatkan alasan gak bisa belajar. Kenapa? Karena banyak sekali media-medianya. Kalau zaman dahulu mungkin orang yang kerja atau sibuk bekerja sulit untuk belajar. Sekarang meskipun dia bekerja, dia bisa mendengarkan rekaman-rekaman 1 jam atau bahkan setengah jam atau 15 menit sebelum tidurnya. Atau 15 menit ketika baru bangun. Ya, mendengarkan sedikit ta'lim, sedikit pelajaran-pelajaran yang dirunut oleh dia setiap hari misalnya. Seandainya seorang mendengarkan rekaman saja, misalnya 1 hari ia mendengarkan rekaman 15 menit, maka 1 minggunya sudah ia mungkin sudah mempelajari suatu hal yang banyak. 1 bulan, 1 tahun ia tidak merasa bahwasanya ia telah menamatkan pelajaran sebuah kitab. Tentunya hendaknya ia dimulai dari pelajaran-pelajaran yang wajib baginya. Ini adalah sebuah keutamaan, ya, dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk mempelajari ilmu syariat ini. Semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk masalah yang ke-100 yang diberi judul al-istidrak wal iqtirah ala Allah, memberi kritik serta masukan terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih berkaitan dengan masalah yang sebelumnya. Ya. Masih berkaitan dengan masalah yang sebelumnya. Di mana hal yang dibahas juga adalah ayat yang telah berlalu. Al-mas'alah al-mi'ah, masalah ke-100, at-tahakkum Allah kama fil ayat as-sabiqah, memberi hukum serta mengkritik Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat yang telah lalu. Sebagaimana dalam ayat yang telah lalu, kisah yang telah kita ceritakan di pertemuan sebelumnya. Berkata Syekh Shalih bin Hafizallahu taala dalam syarahnya, at-tahakkum 'ala Allah yakni al-iqtirah 'ala Allah. At-tahakkum 'ala Allah artinya adalah al-iqtirah, memberi usulan, memberi masukan serta kritik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kama fil ayah laula nuzzila hadzal Qur'an 'ala rajulin minal qaryatayn 'atim. Sebagaimana dalam ayat yang telah berlalu kita bahas di pertemuan sebelumnya, di mana orang-orang kafir Quraisy mengatakan laula nuzila hadzal Qur'an, seandainya atau mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan ala rajulin minal qaryataini 'azim, kepada salah satu pembesar dari 2 negeri ini, dari 2 kota ini. Yaitu kenapa tidak diturunkan kepada pembesar kota Mekah atau pembesar kota Thaif? Menurut mereka, kan kalau diturunkan kepada pembesar, lebih mudah orang lain untuk mengikutinya. Nah, ini ya tindakan mereka al-iqtirah, ya, melakukan ya kritik serta memberi masukan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ka'anna Allah jalla wa ala la ya'lam ma fi nabihi min as-salahiyah wa hum ya'rifun as-salahiyah. Seakan-akan Allah jalla wa ala la ya'lam ma fi nabihi min as-salahiyah, apa yang ada atau kepantasan yang ada pada nabi pilihannya. Wahum ya'rifuna shalahiyah, dan mereka lebih mengetahui ya kepantasan tersebut. Siapa yang lebih pantas untuk menerima risalah tersebut, ya. Kritik atau usulan ya diberikan oleh seseorang yang bisa jadi ia lebih mengetahui. Ia lebih mengetahui, ya. Kalau ia tidak kalah pengetahuannya, tidak pantas ia memberikan usulan tentunya. Ia lebih mengetahui tentang hal tersebut, maka ia memberikan usulan. Dan diberikan kepada seorang yang tidak bisa mengetahui kepada segala hal. Ya, manusia ini pandangannya, pemikirannya, pengetahuannya terbatas. Oleh karena itu, ia butuh masukan dan usulan dari orang lain. Ya, bisa jadi orang lain melihat atau mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala dari sisi ilmu ya tidak ada yang lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ilmunya adalah suatu hal yang tidak ada kekurangan padanya, tidak ada hal yang tidak diketahui Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas ya, sangat tidak pantas dan tidak layak orang memberikan usulan atau memberikan kritikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Fa hadza wa iyadu billah istidrak 'ala Allah, maka ini wa iyadu billah adalah tindakan mengkritik Allah Subhanahu wa taala. Kama qalu, demikian pula mereka dalam ayat yang lainnya, atau sebagaimana Allah taala ceritakan ayat dalam ayat yang lainnya, laula nuzzila alaihi alquran jumlatan wahidah. Kenapa Al-Qur'an ini enggak diturunkan sekaligus saja? Ya. Sekaligus seluruhnya diturunkan, ya. Seluruhnya diturunkan dalam satu waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang bantahan-bantahan, ya, iktirah-iktirah mereka ini. Ya. Dan sebenarnya bagi kita, bagi seorang muslim yang benar, yang penuh dengan istislam, keberserah dirian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jawaban yang pertama dan paling kuat adalah tidak perlu melakukan iktirah Allah. Atas hal-hal seperti ini, jawabannya adalah yang paling penting adalah tidak perlu. Allah Maha tahu, ya. Dan seluruh makhluk adalah ya ciptaannya, hambanya. Maka Allah Maha tahu apa yang paling baik dan apa yang paling pantas. Juga Allah Subhanahu wa taala ya kehendaknya tidak ada yang bisa ya mengalahkan dan menentukan kehendaknya. Tidak ada yang bisa mengatur kehendaknya. Ya, tidak ada yang bisa mengatur kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ia melakukan apa yang ia inginkan. Apa alasan atau apa gunanya seorang berusaha mencari-cari seperti ini? Ya. Dari satu sisi ia tidak mungkin bisa mengalahkan ya, dan bukan tidak hanya bisa mengalahkan saja kan, tapi sangat jauh sekali ya, sangat jauh sekali ia dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana ilmu Allah sempurna, tidak ada kekurangan padanya, dan juga ya perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa mengaturnya ya. Allah Subhanahu wa taala berbuat dengan apa yang ia kehendaki. Wa yaqdiruna Allah yaqulun kaifa yufarriqu Allah al-Qur'an wa yunazziluhu munajjaman. Mereka memberi usulan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ya secara terpisah-pisah dan terbagi-bagi. Ya. Lantahan pertama tadi kita sudah sebutkan, Allah lebih tahu tentang hal tersebut ya. Dan kalau kita tahu hikmahnya, maka itu hanya sebagian dari hikmah tersebut. Ya. Jikalau kita mengetahui sebagian dari hikmah diturunkannya Al-Qur'an, atau jika Allah Subhanahu wa taala memberikan ya memberitahukan hikmah tersebut, maka itu suatu hal yang baik. Namun bahkan jikalau kita tidak mengetahui hikmahnya, tidak ada hak bagi kita untuk iktirah, bertanya ya, serta memikirkan ya, dan juga mengkritisi apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Wa lam yunazziluhu jumlatan wahidah yatadakhaluna fi ma la yu'nihim. Mereka, orang-orang yang mengatakan hal ini, yatadakhaluna fi ma la yu'nihim, berusaha masuk ikut campur padahal yang bukan urusan mereka. Wa fi ma la ilma lahum bihi, dan padahal yang tidak ada pengetahuan mereka tentangnya. Mereka tidak mengetahui tentang hikmahnya. Mereka adalah orang-orang manusia yang pandangannya sangat terbatas. Pengetahuannya, pemikirannya sangat terbatas. Bagaimana seorang manusia yang pemikirannya sangat terbatas, kemampuannya sangat ya pendek dan terbatas, berani mengkritisi Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Summa bayyana subhanahu al-hikmah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan hikmah fi inzalil Qur'an mufarraqat. Allah taala firman menjelaskan ya hikmah daripada diturunkannya Al-Quran mufarraqat, secara terpisah-pisah atau terbagi-bagi, ya, setiap surat, ayat dan juz, setiap kejadian ada ayat tertentu yang turun. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hikmah darinya, ya. Wa ta'ala firman kadzalika linusabbita bihi fuadak, demikianlah agar ya kami memperteguh hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waratsalnahu tartila, dan kami membacakannya secara tartil atau perlahan-lahan, ya, atau perlahan-lahan bacanya, secara membacakannya secara perlahan-lahan, ya, karena ya turunnya Al-Quran setiap keadaan. Misalnya ditanyakan kepada Nabi SAW tentang suatu hal, turun Al-Quran tentangnya. Ketika Nabi SAW ingin mengetahui suatu hal atau terjadi suatu kejadian, turun Al-Quran kepadanya. Ini lebih kuat dalam menjadikan Al-Quran tersebut tertanam, ya, tertanam dan menjadikan Al-Quran tersebut lebih menjadikan ketenangan, ya, lebih kuat dalam menjadikan ketenangan. Kemudian Allah taala lanjutkan dalam ayat berikutnya, wala ya'sunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, dan tidaklah mereka, ya, dan tidaklah mereka datang dengan suatu hal, suatu syubhat, suatu hal yang menentang kebenaran, ya, illa ji'naka bil haqqi, kecuali kami akan datangkan kepadamu kebenaran, wa ahsana tafsira, serta penjelasan yang paling baik. Ini diantara hikmah dari diturunkannya Al-Quran mufarraqan atau terpisah-pisah, sebagai terbagi-bagi, ya, terbagi-bagi dalam beberapa kejadian, dalam berbagai kejadian dan berbagai waktu. Wa aidan, demikian pula di antara hikmah yang diketahui tentang atau di antara hikmah yang diketahui dari diturunkannya Al-Qur'an mufarraqan li ajli tashil li waqtil amali bihi, agar mempermudah waktu mengamalkannya, ya. Diturunkan satu kewajiban, kemudian diturunkan satu kewajiban lainnya, kemudian diturunkan kewajiban yang lainnya. Ini tentunya lebih mudah untuk diamalkan daripada dikasih langsung ya sekian kewajiban, sekian kewajiban. diturunkan dalam Al-Quran sedikit demi sedikit. Ketika manusia telah terbiasa dengan satu, turunkan kewajiban yang berikutnya. Ketika telah terbiasa, turunkan kewajiban berikutnya. Ketika waktu atau kebiasaan mereka telah berganti, diturunkan kewajiban berikutnya. Ya. Sebagaimana kita ketahui tentang masalah diharamkannya khamar. Ya. Ketika itu orang-orang Arab banyak minum khamar. Bahkan sebagiannya memuji khamar dengan menyebut anggur dengan al-karam, kemuliaan, kedermawanan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala langsung mengharamkan khamar saat itu, mungkin ada sebagian orang yang kesulitan. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ya pengharaman khamar sedikit demi sedikit. Awalnya hanya disebutkan bahwasanya ya kebaikan dengan keburukannya lebih banyak keburukannya. Kemudian khamar mulai diharamkan jikalau seorang akan melakukan sholat sehingga ia tidak melakukan sholat dalam keadaan mabuk. Sampai kemudian pada akhirnya ya khamar diharamkan secara sempurna. Tidak ada lagi pembolehan dalam waktu apapun. Demikian pula puasa. Pada awalnya ya orang yang mampu untuk berpuasa, yang mampu dan tidak dalam keadaan sakit ya, ia diberi pilihan untuk berpuasa atau membayar fidyah. Lalu kemudian diwajibkan puasa secara penuh, tidak boleh membayar fidyah kecuali orang yang tidak mampu menggantinya ya, tidak akan mampu menggantinya. Atau dalam keadaan-keadaan tertentu, ya. Ini di antara hikmah dari at-tadarruj fit tasyri', yaitu perlahan-lahan atau sebagian-sebagian turunnya. Wa kadzalika Allah nazzalahu munajjaman hasabal waqa'i. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan Al-Qur'an pada kejadian-kejadian tertentu. Li ajli ayyubayyin hukma kulli nazilah aw kulli hadisah fi waqtiha, agar ia menjadi penjelas hukum atau ya menjadi penerang bagi hukum suatu kejadian. Ada suatu kejadian turun Al-Qur'an tentangnya, seandainya Al-Qur'an turun ya langsung sekaligus, maka ya perlu dipilah-pilah lagi hukum untuk masing-masing kejadian. Kan tapi tatkala Al-Qur'an turun ya sebagian-sebagian pada suatu kejadian turun ke suatu ayat dari Al-Qur'an, maka lebih mudah dalam memberikan hukum. Wa hadhihi hiya al-hikmah fi tanzil al-Qur'an mufarraqan, dan ini di antara hikmah-hikmah diturunkannya Al-Qur'an dalam keadaan terbagi-bagi. Dan jikalau masih ada ya, dan hukum asalnya hal-hal seperti ini, bahkan jikalau kita tidak tahu hikmahnya, kita tetap tidak mengkritiknya. Namun jikalau kita mengetahui hikmahnya, maka ini ada suatu hal yang baik dan semakin menambah iman kita. Kemudian wala yakhluz zaman al-an mimman hum ala hadhihi syakilah yatadakhaluna fin nusus wa yaqtarihuna 'ala Allahi wa rasulihi, dan zaman akan selalu ada di setiap zaman orang-orang yang bentuknya seperti ini, yaitu orang-orang yang ikut campur dalam nas-nas, wa yaqtarihuna 'ala Allahi wa rasulihi, dan mereka melakukan kritik Allah Subhanahu wa taala ataupun rasulnya, mengkritik Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengkritik Al-Qur'an ya, mengatakan Al-Qur'an ini sebagiannya sudah atau sebagian hukumnya tidak relevan dengan abad sekarang. Ini adalah bentuk kritikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena keberadaan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan menjadikannya terjaga hingga akhir zaman menunjukkan bahwasanya ia adalah suatu hal yang bisa dipakai hingga waktu diangkatnya. Demikian pula pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sejatinya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan wahyu. Ya, merupakan wahyu. Ya, maka hadis Nabi sallallahu ya tentunya adalah suatu hukum yang tetap akan bisa digunakan dan relevan hingga masa diangkatnya, hingga masa diangkatnya syariat Islam ini atau hingga hari kiamat. Wa annahu law kana an-nasu kadza aw kana al-haditsu kadza wa kadza, dan masih akan ada orang yang mengatakan seandainya atau seharusnya Al-Qur'an memberikan hukum demikian atau seharusnya hadis memberikan hukum demikian. Tidak cocok hadis seperti ini, ya. Tidak boleh seperti ini. Ya, tidak boleh seperti ini. Seorang ini kalau mengingkari misalnya tidak mengatakan hadis ini tidak sahih, tidak masalah. Ya. Jika ia berpendapat bahwasanya suatu hadis tidak sahih, jika hadis itu dibangun di atas ilmu, maka tidak masalah. Akan tapi jika ia yakin hadis tersebut sahih namun ia katakan tidak tepat, maka ini adalah tindakan ihtirah. Mengkritik, bantah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. La taqtarifu ala Allah, janganlah kalian mengkritik Allah Subhanahu wa taala, berikan usulan kepada Allah Subhanahu wa taala wa ala Rasul, juga pada Rasul, ya, mengkritik hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bil iman billah, yang harus kalian lakukan adalah beriman kepada Allah, wal amal bima anzalallah dunal iqtirahat wal i'tiradat, serta beriman serta beramal dengan apa-apa yang Allah turunkan tanpa adanya iqtirahat, ya, kritik-kritik dan juga al-i'tiradat, ya, yang sama bantahan-bantahan. Zaman sekarang, ya, ada sebagian orang yang demikian berusaha mengkritik sebagian nas-nas dari Al-Qur'an, dalil-dalil Al-Qur'an, ya, mengatakannya tidak tepat, ya, atau bahwasanya agama ini sudah, ya, tidak relevan dengan zaman sekarang. Nas-nas syariat, ya, nas-nas syariat tidak pantas lagi ada di zaman sekarang. Ini adalah bentuk i'tiradat, ya. Maka seharusnya kita berhati-hati dari hal-hal seperti ini, dari orang-orang yang seperti ini. Kemudian berikutnya, ihtiqaruhum bil fuqara, tindakan mereka menghina orang-orang miskin, orang-orang fakir, merendahkan, ya. Al-masalah al-hadiyah ba'dal mi'ah, masalah ke-101, izdira al-fuqara, tindakan merendahkan orang-orang fakir. Walaupun tidak langsung menghina secara lisan, akan tapi merendahkan secara perbuatan juga termasuk seperti ini. Ya. Misalnya seperti tidak mau kumpul dengan mereka dengan alasan, ya, enggak selevel lah. Ya, kita kan bisnismen kelas menengah ke atas atau kelas atas, masa kumpul dengan para pekerja yang kelas bawah. Nah, ungkapan seperti ini adalah termasuk izdira, merendahkan orang-orang fakir. Fa'azahum biqaulihi, maka Allah menjawab mereka dengan firman-Nya, wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, dan janganlah sekali-kali kamu mengusir orang-orang yang menyeru Rabb mereka di pagi dan petang. Asy-Syarh berkata Syaikh Shalih Fauzan hafizallahu taala, hadhihi sabaqa laha nadhir, ini adalah suatu hal yang telah berlalu semisal dengannya, wa huwa annahum yatrukuna tiba'al anbiya'i li'annal fuqara'hum alladzina taba'uhum. Ya. Yaitu keberadaan mereka, orang-orang yang merasa dirinya sebagai kalangan atas atau merasa dirinya sebagai orang-orang yang berekonomi atas. Mereka yatrukuna tiba'al anbiya', meninggalkan tindakan mengikuti para nabi, li'annal fuqara humul ladzina taba'uhum, karena orang-orang fakirlah yang mengikuti para nabi. Ya. Allah Ta'ala firman, anu'minu laka wa saba'akal arzalun. Allah Ta'ala menceritakan tentang orang-orang kafir. Mereka berkata kepada nabi, kepada nabi mereka, anu'minu laka, bagaimana kami mau beriman kepadamu, wasaba'akal arzalun, padahal yang mengikutimu adalah orang-orang rendahan. Ya, padahal yang mengikutimu adalah orang-orang rendahan. Masa, ya, istilahnya masa kami sama dengan mereka dalam hal agama. Ya, mereka mengikuti Nabi, masa kami ikut juga? Ini kata mereka. Ayul fuqara walladzina la sya'na lahum fil mujtama', yaitu al-arzalut, orang rendahan, maksudnya adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Walladzina la sya'na lahum fil mujtama', orang-orang yang tidak memiliki kedudukan sosial yang tinggi. Wa hadza min dinil jahiliyah, dan ini termasuk dari ajaran jahiliyah. Dan ini termasuk dari ajaran jahiliyah, ya, kebiasaan orang-orang jahiliyah. Hatta innahum talabu minan nabi sallallahu alaihi wasallam ayyamna haula'i ayyajlisu ma'ahum indahu, ya, hingga orang-orang jahiliyah ini, para kaum musyrikin saat itu, ya, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melarang, ya, orang-orang yang mereka anggap miskin dan rendahan tersebut. Orang-orang yang mereka anggap miskin dan rendahan tersebut, ayajlisu ma'ahum indah, ya, agar tidak duduk bersama mereka di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin datang atau ingin mendakwahkan mereka, maka jangan sampai ada orang-orang ini. Maka jangan sampai ada orang-orang ini, orang-orang yang mereka anggap miskin. Atau kalau mereka menawarkan kepada Rasulullah, kalau kamu mau kami dengar datang ke majelis kamu, maka jangan sampai di majelis kamu ada orang-orang rendahan ini. Ini menurut orang-orang kafir tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala fa'al takabburannya ini, mereka mengatakan demikian karena kesombongan mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاسِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Allah Ta'ala firman, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, dan janganlah sekali-kali engkau usir mereka-mereka yang menyembah Rabb mereka di pagi dan petang, menginginkan wajahnya. Ya, yakni orang-orang ini, orang-orang yang melakukan ibadah, jangan kamu usir dari majlis kamu. Ya, jangan kamu rendahkan atau usir dari majlis kamu. Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Ya, engkau tidaklah memikul tanggung jawab terhadap perbuatan mereka, dan mereka juga tidak memikul tanggung jawab terhadap perbuatanmu, ya, hingga engkau berhak untuk mengusir mereka. Fatadrulahum fatakuna minaz zalimin. Lalu asal jikalau, ya, engkau mengusir mereka, ya, fatakuna minaz zalimin, hingga atau jadilah engkau termasuk orang-orang zalim. Artinya, ya, tidak ada hak untuk mengusir mereka, ya, tidak ada hak untuk mengusir mereka, dan tindakan mengusir orang-orang tersebut dari majlis adalah termasuk dari kezaliman, ya, kezaliman. Maka Nabi SAW, ya, melaksanakan ayat ini, tidak menerima tawaran orang-orang kafir tersebut. Beliau tetap duduk, ya, bersama orang-orang yang mereka anggap, yang orang-orang kafir tersebut anggap sebagai orang-orang rendahan. Akan tapi sebenarnya mereka, orang-orang yang duduk bersama Nabi SAW tersebut adalah orang-orang yang paling mulia. Paling mulia baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat jelas, mereka para sahabat Nabi SAW. Di dunia pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada lawan-lawan mereka, ya, bagaimana ia mewariskan, ya, buminya kepada orang-orang yang soleh, ya, mereka menjadi para izzah, orang-orang yang mulia. Falau daradahum alaihi salatu wassalam lakana min zalimin, seandainya, ya, seandainya kalau tidak terjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusir mereka, maka beliau termasuk orang-orang yang zalim. Katanya beliau tidak mengusirnya, maka tidak termasuk dari orang-orang yang zalim. Summa qala ta'ala, kemudian Allah ta'ala berfirman, lanjutan dari ayat di atas. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu aha'ula'i mannallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'a'lama bisyakirin. Ya, demikianlah kami menguji sebagian dari mereka, ya, demikianlah kami menguji sebagian dari mereka bi ba'din, dengan sebagian yang lainnya, ya, orang-orang yang kaya menjadi ujian bagi orang-orang fakir, dan sebaliknya orang-orang fakir menjadi ujian bagi orang-orang kaya. Ya, apakah orang-orang, apakah mereka meletakkan manusia pada haknya atau tidak? Demikian pula orang yang mulia menjadi ujian bagi orang yang rendahan, dan sebaliknya. Ya, maksudnya di kalangan, di pandangan manusia, ya, di pandangan manusia, ini adalah sebagai ujian. Seluruhnya adalah sebagai ujian. Yaqulu aha ula imanallahi wa annallahu alaihim min bainina. Agar mereka berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Alaisallahu bi'ala bisyakirin, tidakkah atau bukankah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu syariat kepada orang-orang yang bersyukur kepadanya. Orang-orang yang bersyukur kepadanya, ya. Maka tidak bisa dilihat dari sekedar, ya, masalah kaya atau miskinnya, ya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala lainnya bisa diberikan kepada siapa saja yang ia kehendaki, dan ia lebih mengetahui siapa yang pantas terhadap nikmat dan akan mensyukurinya. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna, ayat berikutnya, wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salaamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin tsumma taaba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina, dan jika apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, faqul salaamun 'alaikum, maka katakanlah selamat sejahtera, salam sejahtera atas kalian. Kataba rabbukum 'ala nafsihir rahmah, rabb kalian telah menetapkan sifat rahmat atas dirinya. Annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin tsumma taaba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Ya, bahwasanya siapa di antara kalian, ya, melakukan perbuatan, ya, salah, perbuatan dosa, ya, bijahalatin karena ketidaktahuan, summa saba min ba'dihi wa aslah, kemudian ia bersaubat dan memperbaiki dirinya, fa annahu ghafurur rahim, maka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. فَمَنِ اتَّبَعَ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا فَهُوَ الْكَرِيمُ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Ya, maka barang siapa yang mengikuti kebenaran meskipun ia seorang yang fakir, فَهُوَ الْكَرِيمُ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, ia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling diakui di masyarakat, bukan yang paling berpengaruh, akan tapi yang paling bertakwa. Wa huwa alladhi yastahiqu an yuqabil bil muqabalah hasanah wa yusakhlu lahu fil majlis, dan orang seperti ini, orang yang bertakwa adalah orang yang paling pantas diberi perlakuan baik, dilapangkan majlis untuknya, ya. Dan dilapangkan majlis untuknya. Bukan orang yang kaya, akan tetapi tidak melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma man a'rada 'anil haqqi wastakbara 'anhu fa hadza la yastahiqu at-takrim. Ya, adapun orang yang berpaling dari kebenaran dan juga sombong darinya, fahadza la yastahiqqu takrim, maka ia tidak pantas untuk dimuliakan. Baik ia kaya maupun ia miskin. Baik ia kaya atau orang apa atau miskin, sama saja, ya. Barometernya bukan di kekayaan, ya, atau kemiskinan. Barometernya adalah di ketakwaan dan amal salehnya. Ya, seorang yang kaya dan beramal saleh, ya, seorang yang miskin dan beramal saleh, bersakwa, mereka adalah orang-orang yang pantas untuk dimuliakan. Sedangkan lawannya, mereka-mereka yang tidak bertakwa dan tidak beramal saleh, maka bukanlah orang-orang yang pantas dimuliakan. Li'annahu wallazi ahana nafsahu, karena orang seperti ini adalah orang yang merendahkan dirinya sendiri. Fayastahiqqul ib'at wal iqsa wal hajar, maka ia pantas mendapatkan, ya, al ib'at dijauhkan, wal iqsa, ya, wal hajar serta diboikot, ditinggalkan dan diboikot. Ya, orang-orang seperti ini, orang-orang yang tidak bertakwa Allah Subhanahu wa taala, mereka lah yang justru pantas untuk ditinggalkan. Jadi intinya, setiap hal tidaklah dinilai dengan kaya atau miskinnya seorang. Tidak dinilai dengan demikian. Dinilai dengan ketakwaan. Kekayaan yang membawa atau pada orang yang bertakwa bisa menambahnya kepada kebaikan dan menambah kemuliaan pada kemuliaannya. Ya, sebaliknya, ya, seorang yang miskin, seorang yang tidak dianggap oleh manusia dan ia menambah dengan tindakan tidak bertakwanya, maka ia telah menghinakan dirinya dan menambah kehinaan, ya, ya, dan maka ia telah menghinakan dirinya dengan ketidaktakwaannya, ya. Maka barometernya adalah ketakwaan dan amal soleh, bukan posisi ekonomi ataupun sosial seseorang. Allah Ta'ala ala wa'alam, insyaAllah mencukupkan dulu pertemuan kali ini sampai di sini, ya. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.